Alhamdulillah. Terus kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Karena Dia memang telah menggantungkan segala nikmat yang Dia berikan dengan kita atau pada kita dengan kalimat alhamdulillah. Juga yang kedua, kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan malaikat-Nya telah memberikan salam kepada beliau. Pertama tentu saya mohon maaf terlambat. Mudah-mudahan duduk di majelis ilmu tapi catat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nanti ditambah 1 jam juga. Saya selalu bayar keterlambatan dengan ekstra waktu. Pasti adil insyaallah. Baik, bab ar-radha. Kita akan masuk pagi ini ke bab ar-radha, bab penyusuan. Tentu ibu-ibu sekalian, seperti biasa saya akan berikan kronologisnya dulu. Menyusui ini adalah sebuah kewajiban bagi setiap wanita kepada anaknya, kecuali wanita yang memiliki uzur. Kalau memang tidak ada sama sekali ASI yang keluar, atau dalam keadaan ibu tersebut memiliki permasalahan dalam kejiwaan seperti gila misalnya, atau ada penyakit menular. Kalau ini ada, maka dianjurkan untuk tidak menyusui atau tidak dibiarkan menyusui anaknya. Nanti akan ada dalil yang akan kita jelaskan masalah itu. Tapi kalau ibu tersebut dalam kondisi normal, sehat, maka masuk dalam kewajiban untuk menyusui anaknya. Tinggal khilaf di antara ulama berapa lama dia menyusui anaknya itu. Ada yang mengatakan bahwasanya menyusui anak itu tidak ada batas minimal. Dan ini yang lebih kuat pendapat, mengatakan tidak ada batas minimal. Yang penting dia pernah menyusui anaknya. Dan batas maksimal adalah 2 tahun. Batas maksimal 2 tahun, tapi batas minimal tidak disebutkan. Tergantung dari kondisi si ibu dan si anak. Ada kadang-kadang ibu yang sehat, masya Allah, sampai 2 tahun dia nyusui tidak ada masalah. Ada ibu-ibu kadang-kadang 2-3 bulan sudah berhenti, ASI-nya berhenti, atau mungkin kondisi tidak memungkinkan, kayak lagi terjadi peperangan, ada masalah yang dihadapin di negara, ada terjadi badai, ada terjadi beragam macam hal fenomena alam, atau mungkin ya anak tersebut sendiri sudah tidak bisa secara fisik menerima ASI ibunya. Kadang-kadang ini karena kualitas makanan dan minuman, biasanya karena kemiskinan yang terlalu luar biasa gitu, seperti ada beberapa wilayah di India itu sampai-sampai karena miskinnya mereka tidak punya makanan kecuali sedikit ya, potongan roti sehari, sampai perut ya, perut mereka itu bukan cuma sekedar ratah lagi dengan bagian dada, tapi bisa sampai cekung ke dalam karena tidak adanya makanan, karena kemiskinan. Maka gimana caranya ada ASI itu tidak mungkin. Akhirnya kan terhenti dengan sendirinya. Pendapat yang paling kuat mengatakan tidak ada batas minimal, tapi batas maksimal dianjurkan ya, batas maksimal 2 tahun. Jadi dianjurkan untuk tidak melewati 2 tahun itu. Dan itu Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran. Tentu ini pendapat. Ada pendapat yang mengatakan batas maksimal dan minimal ya, bagi wanita normal adalah 2 tahun. Dan itu hak anak. Itu hak anak. Semestinya memang dia memberikan kesempatan anaknya untuk menyusui. Dan dari sini juga keluar pendapat ulama mengatakan batas normal jarak antara anak dengan anak adalah masa menyusui itu. Jadi hamil lagi terjadi pada saat selesai menyusui. Jadi ini secara alami Allah Subhanahu wa taala mengatur hak anak 2 tahun, berarti proses alami ya. Ibu-ibu itu tidak akan hamil pada saat dia sedang menyusui. Sebagian tentu medis mengatakan kalau menyusui itu adalah KB alami, sehingga membuat tidak bisa, atau kalau lagi ya kalau lagi menyusui maka otomatis tidak hamil ini. Itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu, tapi ini yang secara ilmiah pun terbukti seperti itu. Tentu tidak ada yang bisa menggantikan ASI, ibu-ibu sekalian, dan ibu tentu lebih tahu daripada saya bicara masalah teori saja. Tidak ada yang bisa menggantikan ASI. Selama ibu masih bisa, jangan pernah merasa terganggu dengan ASI itu. tidak bisa digantikan antara susu manusia dengan susu sapi, gitu kan. Tidak mungkin sama kualitasnya. Walaupun susu itu mahal, tetap tidak bisa. Jadi kualitas ASI adalah kualitas yang telah Allah memang siapkan untuk itu. Untuk antibodinya si anak, untuk pertumbuhannya. Dan kita temukan anak-anak yang ASI apalagi sampai 2 tahun jauh lebih luar biasa perkembangan tubuhnya. Ya, ke depan baik itu kecerdasan atau perkembangan fisik dan seterusnya. Jadi selama ibu masih bisa, maka jangan sampai terpengaruh dengan perkataan-perkataan sebagian orang. Maaf, ada statement yang mengatakan, dan saya menangkap dari istri saya, sebagian ibu-ibu ada yang ngomong kalau nyusuin malah payudaranya tidak bagus, nanti akan terganggu, kata-kata seperti itu. Dan ini semua tidak benar. Ini semua tidak benar. Justru secara alami ya, kantong itu akan terpenuhi, dan itu proses alami. Seperti ya ini contoh saja. Masalah nanti kalau ada kasus orang yang keluar tidak ada ASI dan segala itu, tidak ada masalah. Itu memang hikmah Allah SWT. Tapi yang jelas Allah tidak mungkin bebankan hambanya sesuatu yang berbahaya bagi dia. Kasus masalah menyusui, kasus masalah melahirkan. Saya kan sudah pernah bilang, masalah perempuan melahirkan, seringnya melahirkan maka sering ada permajaan di rahim seorang wanita, yang dasarnya memang harus ada permajaan di situ. Sederhananya haid setiap bulan, maksimalnya nifas 40 hari keluar darah itu. Itu maksimal, dan itu akan sangat berpengaruh pada kesehatan setiap wanita. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membebankan sesuatu pada hambanya yang sebenarnya buruk bagi dia. Ini berhubungan dengan masalah menyusui yang sebenarnya bukan bahasan kita itu ya. Karena ini cuman saya hubungkan karena ada masalah bab penyusuan. Yang sedang kita bahas adalah menyusui dari selain ibu kandung, dari selain ibu. Jadi bab menyusui dari wanita lain. Dalam Islam hukumnya boleh. Sebagaimana Nabi SAW disusui oleh Halimah Sa'diyah. Dan juga Allah menyebutkan dalam Al-Quran, boleh disusui oleh wanita lain, tidak ada masalah. Cuma yang perlu diketahui, harus wanita yang menyusuinya ini adalah wanita-wanita yang baik. Baik dari sisi karakter, baik dari sisi kesehatan. Ini semua harus diperhatikan. Nanti akan kita bahas ada hadis terakhir dalam bab ini. Itu Nabi SAW melarang ya anak bayi disusui oleh wanita yang bermasalah dalam kejiwaan atau bodoh sekali. Ya. Itu ada masalah gitu kan. Ini gak boleh sembarangan. Sebab akan mentransfer karakter-karakter dan hal-hal yang buruk kepada si bayi. Jadi ASI bukan hanya sekedar nutrisi tubuh, tapi ada hubungannya dengan transfer sifat, ya, karakter dan beragam hal yang nanti akan kita rincikan insya Allah. Kalau seandainya ada seorang ibu, di antara ibu misalnya hadir sini mau menyusui anak temannya misalnya, kapan proses penyusuan itu membuat ibu menjadi mahram terhadap anak temannya ibu yang laki-laki? Maka ini yang jadi rincian di hadis-hadis pertama kita. Karena Nabi SAW tidak menghitung menyusu itu dengan satu sedotan atau dua sedotan, gitu kan? Tapi Nabi SAW menghitung pada saat bayi itu kenyang, baru dihitung bayi itu ya, telah menjadi mahram bagi si ibu kalau dia laki-laki. Jadi ini poin juga harus difahamin. Jadi kalau hanya sekedar menenangkan misalnya bayi, walaupun dia punya ASI, bayi itu baru meminum sekali atau dua kali saja dan dia belum kenyang, maka tidak terhitung mahram. Misal karena temannya lagi pergi, anaknya nangis gitu kan, maka itu tidak terhitung. Tapi kalau anak itu dalam kondisi lapar, minum sampai dia kenyang, maka sudah berlaku hukum mahram. Berlaku hukum mahram di sini. Jadi ini poin juga harus diketahui. Dan kalau sudah menjadi mahram, berarti hukumnya seperti mahram umumnya. Tidak ada pernikahan. Tidak ada pernikahan. Dan berlaku juga mahramnya kepada anak, semua anaknya ibu itu. Di sini saya perlu luruskan dan saya mohon maaf, pernah saya sampaikan pendapat dan itu pendapat sebenarnya yang tidak kuat ya. Kalau seorang wanita menyusui anak laki-laki temannya misalnya, dulu saya pernah bilang pendapat mengatakan dia cuma menjadi mahram bagi anak si ibu yang sedang disusui juga, gitu kan. Ini pendapat, tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat sebenarnya adalah semua saudaranya menjadi mahram. Ya. Setelah saya telusurin hadis-hadisnya, saya temukan ternyata hadis yang lebih kuat itu menyebutkan semua anaknya si ibu yang menyusui si laki-laki tadi ini semuanya jadi mahram. Misal ibu ini punya 5 anak perempuan, dia menyusui anak temannya laki-laki, maka si laki-laki yang sedang disusuin tadi sampai kenyang mahram bagi 5 anak perempuan itu, semuanya tidak boleh dinikahi. Pendapat yang dulu pernah saya jelaskan waktu ada seorang ibu di sini bertanya adalah cuman satu, dan itu memang ada pendapat itu ada, tapi itu pendapat yang dinomorduakan oleh para ulama. Pendapat yang lebih kuat adalah seluruhnya menjadi mahram sebagaimana nanti akan kita sebutkan hadisnya. Ini juga masih berhubungan dengan masalah menyusui gitu kan. Tentu ada hal-hal lain yang ulama rentetkan dengan masalah perlunya bedanya pahala antara seorang ibu yang menjaga kualitas ASI dengan yang tidak menjaga kualitas. Sama hampir hukumnya dengan manusia yang hidup merawat dirinya dengan tahu ini titipan dari Allah, beda pahalanya dengan yang tidak peduli. Pokoknya ini bahaya makanan nih, gak apa-apa dimakan saja. Sampai akhirnya jadi masalah buat dia. Badannya mungkin kotor, keringatan, gak peduli bagi dia, sudah gak ada masalah. Ini gak boleh, beda pahalanya dengan orang yang emang merawat. Tapi niatnya memang karena ini titipan dari Allah ya, beda, innamal a'malu binniyat, gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar mau dilihat segar, dilihat cantik atau dilihat, ini bukan cuman itu. Memang ini karena badan dititipin sama Allah, maka saya merawatnya. Jadi kalau ada orang meninggal, si A sama si B, umurnya 60 sama 60 misalnya, tapi si A selama ini menjaga, merawat, menjalankan perintah-perintah agama, diantaranya mandi wajib haid, mandi wajib nifas, mandi junub, kemudian merapikan tubuhnya dengan mencukur bulu ketiak, bulu kemaluan, memotong kuku, banyak fitrah-fitrah dalam Islam. Dia merawat karena perintah agama, gitu kan? Ini berpahala dibandingkan dengan si B yang tidak melakukannya. Makanya ada perbedaan pahala. Sama semua hal Allah nilai. Kalau ada ibu misalnya, contoh yang lain dulu sebelum masuk ke masalah itu. Kalau ibu sholat di malam hari, niat karena ingin menghadap kepada Allah, lalu ibu siapkan mukenah yang bersih, sujadah yang bersih, seger mandi dulu, kemudian sengaja wangin tubuhnya karena ingin menghadap dengan Allah, itu namanya adab. Adabnya begitu. Itu ada pahala sendiri selain pahala sholat. Dibandingkan orang bangun tidur keringatan, mukenahnya sudah 7 tahun gak dicuci. Loh ini kalau biasanya yang ketawa tuh tahu diri biasanya. Ini kalau san, ada orang begitu kan, ini mukena kapan kamu beli? Ini sudah 7 tahun yang lalu. Ada orang. Baiklah, intinya beda pahalanya antara orang yang merawat, yang punya sedikit saja pengorbanan itu Allah kasih pahala. Beda, gitu kan? Sedikit pengorbanan sudah beda. Ibu bersedekah dengan uang yang baru, dengan niat ingin menyenangkan orang yang dikasih, dengan mengambil uang yang sudah kotor, asal sedekah saja beda pahalanya. Sama-sama dapat pahala sedekahnya, tapi ini nilai sesuatu yang mau dilebihkan itu lain, gitu kan? Itu berbeda, itu menyenangkan orang lain ada pahalanya lagi. Seperti itulah kalau kita tarik ke masalah ASI. Beda kalau ibu ngerawat, ada ibu-ibu rapi, habis nyusuin bayinya dibersihin kembali, payudaranya dilap dengan apa sehingga steril kembali ya, bersih rapi gitu kan. Jadi memang dia merawat dengan niat memang supaya kualitas ASI-nya pun baik, anaknya pun nanti mendapatkan yang baik. Ini beda pahalanya dengan orang pada saat bayinya nangis, pokoknya dia dalam kondisi keringat, lagi cuci baju lah, apalah, anaknya main dicusuin saja. Ini kan berbeda, gitu kan. Kesian si anak, kena lapar, gak ada lagi yang lain, apa boleh buat. Tapi di sini Allah menilai itu, Allah menilai. Jadi saya ingin masuk ke masalah adab. Adab itu kepekaan seorang muslim dan muslimah mencari pahala di hal-hal yang mungkin cuma kemasan, tapi itu berpengaruh. Tadi saya sudah kasih contoh semua ya. Dan dalam Islam boleh kita mencari yang terbaik. Pada saat ibu lagi nyusuin misalnya, ibu bisa minum vitamin atau susu yang berkualitas dengan harga misalnya 500 ribu. Misal contoh. Kemudian ibu memilih harga yang 100 ribu. Tapi ibu mampu beli yang 500 ribu. Maka ini beda pahalanya. Ini masuk dalam hal yang adab. Seperti pernah saya bilang, kalau kita mampu beli anggur dengan harga 100 ribu, kualitasnya lebih bagus, kualitas A, anggur yang lain 50 ribu, kualitasnya B. Ibu beli kualitas A tidak mubazir, dan bahkan itu ada pahala sendiri. Karena kata Nabi SAW, Allah senang melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Boleh nikmatin yang halal, tapi tidak boleh tabzir, gak boleh berlebihan gitu kan? Jadi kita berada di tempat yang aman, tidak terlalu pelit, tidak juga terlalu berlebihan, mubazir, tidak terlalu perhitungan, tidak juga terlalu boros dan seterusnya. Seperti itulah. Baik, ini juga masuk sedikit dalam masalah mendapatkan pahala dan kesempatan dalam masalah-masalah sesuatu yang sedang kita kerjakan. Baik, saya akan bacakan hadisnya, dan lebih banyak hadis-hadis ini fokus ke masalah bagaimana kalau seorang ibu menyusui selain anaknya. Ini babnya. Bab ini yang sedang kita bahas gitu kan. Lebih banyak fokus ke situ. Yang pertama adalah hadis 1158. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuharrimul massatu wal massatani, akhrajahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW sekali atau dua kali isapan itu tidak mengharamkan. Jadi saya sudah kasih contoh, kalau cuma mau menenangkan teman anak temannya misalnya, gitu kan, maka itu tidak termasuk ya, karena sekali isapan atau dua isapan memang harus sampai kenyang anak itu. Kalau dia sudah sampai kenyang, hilang laparnya, nah itu mahram, gitu kan? Seperti itulah. Dan juga tidak boleh sembarangan ya, tidak boleh sembarangan ASI tadi saya bilang diambil dari sembarangan wanita, ini tidak boleh. Harus yang berkualitas secara fisik ya. Tidak boleh sembarangan. Kalau ada wanita yang maaf tidak peduli dengan akhlaknya, kebersihannya, ini semua harus diperhatikan. Sama halnya juga perlu diperhatikan ibu-ibu sekalian, kalau ibu donor ASI boleh hukumnya dalam Islam. Ibu kebetulan punya ASI banyak, kemudian ibu donorkan. Tiap hari setelah menyusui bayinya ibu, dia sudah kenyang, lalu ibu mendonorkan, ditaruh di tempat-tempat wadah tertentu, lalu diberikan kepada puskesmas atau ke rumah sakit untuk diberikan. Ini boleh, tetapi syaratnya ada satu dalam Islam. Harus tahu, tulis nama. Harus ditulis namanya nih, ini dari ibu siapa nih. Karena si anak itu yang diberi kalau sudah kenyang, jadi mahramnya. Gak boleh. Ya. Iya, kalau misal ada seorang ibu mendonorkan ASI-nya, ditaruh di wadah, dikasih ke sebuah tempat lah, puskesmas, rumah sakit segala, ditaruh lah misalnya di tempat-tempat steril, lalu banyak bayi-bayi yang mungkin tidak jelas ibunya kemana atau ibunya nggak punya ASI, kemudian dikasih. Ini harus ASI ini, walaupun cuma satu kali diminum, misalnya kadarnya setengah liter misalnya, atau lebih sedikit dari itu, misalnya berapa mili, itu diminum sama bayi-bayi itu sampai kenyang. Maka pemilik ASI ini, ibu itu harus jelas siapa orangnya, namanya siapa, tinggal di mana, karena berhubungan dengan hukum mahram nih. Anak ini nanti jadi mahramnya dia. Bukan cuma itu, anak ibu ini semuanya jadi mahramnya dia. Nanti akan kita jelaskan hadisnya. Ada sahabat bertemu dengan sahabiat ya, kemudian mereka menikah. Pas mereka menikah, baru selesai akad nikah, ada seorang ibu datang lalu berkata, saya pernah menyusui kalian berdua. Sudah nikah, sudah akad nikah. Lalu mereka bingung, hukumnya gimana nih? Benar gak nih? Mereka tidak kenal ibu itu. Tapi ibu itu datang dan mengatakan, kalian berdua ini waktu kecil saya pernah susuin secara bersamaan. Yang ibu yang mengatakan saya nyusuin ini, gitu kan? Bukan ibu kandungnya salah satu dari mereka, bukan. Kebetulan memang dia cuma suka menyusuin anak-anak. Iya, dia donor susu. Ternyata si laki-laki dan perempuan ini pernah disusuin sama. Itu sudah cukup membuat dia mahram, gak boleh nikah. Nah sekarang, makanya pentingnya untuk difahamin. Pada saat mereka sudah nikah, baru akad nikah, si perempuan datang mengatakan, saya pernah nyusuin kalian berdua. Mereka lapor kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kalau sudah ada yang memberikan kesaksian, tidak boleh. Cerai akhirnya. Gak boleh, dipisahin. Karena sudah dianggap mahram. Makanya hati-hati, kalau ibu pun mendonorkan ASI-nya, harus jelas siapa orang itu. Gitu kan? Jelas alamatnya, jelas statusnya gitu loh. Jadi seperti itulah. Baik, hadis 1159 melengkapkan apa yang kita bahas tadi. Wa anha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam undurna min ikhwanikunna fa inna marradha'atu minal maja'ah atau minal muja'ah, muttafaqun alaih. Dan dia, maksudnya Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan yang sama, bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai kaum wanita, lihatlah saudara-saudaramu sepenyusuan, sebab penyusuan itu hanyalah karena lapar. Muttafaqun alaih. Maksudnya harus perhatikan baik-baik, hati-hati mana yang jadi mahram, mana yang tidak. Ibu pun lagi nyusuin, tahu ibu nyusuin ini akan ada hubungan mahram sama dia. Anaknya ibu semua jadi mahram sama dia. Jadi harus difahamin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, dan di sini dilihat footnote nomor 1. Aisyah berkata radhiyallahu anha, Rasulullah SAW masuk kepadaku dan saat itu ada seorang laki-laki di sisiku. Maka beliau bertanya, siapa ini? Saya menjawab, ia adalah saudaraku satu susuan. Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, lihatlah. Keluarlah hadis ini ya. Lihatlah ya, saudara-saudara sepenyusuanmu, sebab ya, penyusuan itu hanya karena lapar. Artinya hati-hati, jangan sampai kamu pikir ini mahrammu, ternyata bukan. Harus tahu, pada saat disusuin oleh orang yang menyusuin, sampai kenyang gak nih? Poinnya itu. Karena kalau hanya tadi satu isapan atau dua isapan, tidak mahram. Maka gak boleh duduk bersama, gitu kan? Karena yang duduk bersama, ya mungkin tidak pakai jilbab adalah yang jelas-jelas mahramnya. Sabda Nabi SAW ini memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya peduli dengan masalah ASI ini pada saat diminum, karena ini akan menjadi ada hukum mahram, keluar hukum mahram di situ. Baik, 1160. Wa anha radhiyallahu anha qalat ja'at Sahlatun bintu Suhail. Faqalat ya Rasulullah inna Saliman maula Abi Hudzaifah ma'ana fi baitina. وقد بلغ ما يبلغ الرجال فقال ارضعيه تحرمي عليه رواه مسلم. Dia juga Aisyah berkata radhiyallahu anha, Sahla binti Suhail datang dan berkata, wahai Rasulullah, Sahla binti Suhail ini istrinya Abu Hudzaifah, gitu kan. Dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Salim, budak kecil yang telah dimerdekakan Abu Hudzaifah, tinggal bersama kami di rumah kami, padahal ia sekarang sudah mulai dewasa. Dulu waktu masih kecil hidup, sekarang sudah mulai beranjak dewasa. Beliau bersabda, susuilah dia agar engkau menjadi haram dengannya. Riwayat Imam Muslim. Kita dengarkan dulu kisahnya di footnote nomor 1. Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah mengangkat anak bernama Salim, bekas hamba seorang wanita Ansar, sebab seperti halnya Rasulullah SAW mengangkat anak Zaid, Zaid ibn Harithah. Jadi pernah ada budaknya Nabi SAW namanya Zaid ibn Harithah, Nabi angkat, jadikan dia sebagai anak angkat. Bukan hanya budak, tapi anak angkat. Pada zaman jahiliyah, orang yang mengangkat anak seseorang, maka orang lain akan memanggil anak itu sebagai anaknya dan menjadi salah satu ahli warisnya, sampai Allah menurunkan firman-Nya, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallahi fa in lam ta'lamu aba'akum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Panggillah mereka, semua anak-anak angkat kalian itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Enggak boleh pakai nama ayah angkatnya. Misal si Ahmad mengangkat Salim, tapi Salim ini nama ayahnya Muhammad. Boleh diangkat, tapi tidak boleh dikatakan Salim bin Ahmad. Harus Salim bin Muhammad, walaupun anak angkat. Ini soalnya banyak orang salah ini, karena ini tidak boleh penghapusan nasab. Kalau kita hapus nama ayahnya, diganti kepada ayah angkat, maka berarti secara otomatis penghapusan nasab. Dia tidak tahu siapa ayahnya. Ini tidak boleh. Penghapusan nasab tidak boleh, walaupun bapak ibu tidak punya anak sama sekali. Ada orang begitu, karena semangatnya pengen punya anak, dia gak bisa dengan hikmah Allah, maka diambillah anak angkat, lalu dihapus jejak orang tuanya anak itu. Sama sekali dihapus. Dimasukkan ke kakaknya, kemudian atas nama disebutkan kepada dia, dan ini berbahaya ini. Ini ada dosa tersendiri, gak boleh. Gak boleh menghapus nasab, ya, karena itu akan memutus silaturahim dia dengan orang tuanya. Kata Allah, panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Maksudnya kalau memang kalian tidak tahu siapa ayahnya, ditemukan anak di pinggir jalan. Apa yang harus dilakukan? Bisa dinisbatkan, dibuatkan nama. Kalau di sekarang kayak di kerajaan Saudi itu dibuatkan nama. Kalau anak yang tidak jelas ditemukan di pinggir jalan, ada ibunya gak bertanggung jawab, main ditaruh, oleh pemerintah Saudi ditampung di sebuah wadah, kemudian dinisbatkan namanya kepada nama-nama yang dibuat, seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur. Tapi ini tidak ada orang ini, disebutkan begitu. Lalu kemudian dinisbatkan akhirnya dengan istilah nama kotanya, seperti kota Mekah Al-Makki, kota Madinah Al-Madani, misalnya gitu. Jadi di Saudi itu ada lembaga-lembaga, ada lembaga khusus yang mengurus itu. Saya pernah melewatin di Mekah dan saya dijelaskan oleh salah satu warga Mekah, ini lembaga yang khusus mengurus anak-anak yang gak jelas gitu. Jadi tidak ketahuan orang tuanya gitu. Seringlah terjadi kayak sekarang orang mentaruh sembarangan anaknya di pinggir jalan lah, atau apa saja gitu kan. Nah ini, atau anak-anak zina. Maka ini semua dirawat oleh pemerintah dan dinisbatkan kepada nama yang dibuat, namanya nama waham, nama yang tidak ada orangnya gitu kan. Tapi dinisbatkan kepada Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur. Nanti setelahnya dinisbatkan nama kotanya Al-Makkah, dan itu diurus oleh kerajaan sampai ke pernikahannya, sekolahnya, pernikahannya, segala gitu ya. Seperti itulah. Bisa dipanggil dengan nama seperti itu, atau dihindi dikatakan oleh Allah sebagai saudara-saudara kalian seagama ya. Bisa juga nama dia saja, misalnya Ahmad saja gitu kan, Ahmad saja sebagai saudara seiman. Tapi tidak boleh didatangkan nama ayah angkatnya atau orang yang menaunginya ya. Ini enggak boleh ada penisbatan nama di situ, sebagaimana Allah sebutkan dalam ini surah nomor 33 ya, surah Al-Ahzab ayatnya ayat 5. Maka mereka mengembalikan panggilan anak-anak angkat itu kepada bapak-bapak mereka. Lalu datanglah Sahal dan berkata, "Ya Rasulullah, saya pandang Salim sebagai seorang anak yang bernaung bersama saya dan Abi Hudzaifah, dan ia memandangku dengan banyak, yaitu termasuk ketika saya mengenakan pakaian keseharianku. Padahal Allah SWT telah menurunkan firman-Nya tentang mereka sebagaimana yang telah engkau ketahui." Maksudnya tidak boleh lagi anak-anak angkat itu melihat ibu angkatnya kalau tidak menutup aurat, gitu kan? Seperti umpamanya yang sehari lah, tidak pakai jilbab segala, karena itu tetap bukan mahram, karena anak angkat bukan mahram. Maka Rasulullah SAW berkata, "Susuilah dia 5 kali susuan." Dengan demikian maka kedudukan Salim adalah sebagai anak dari susuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Malik dalam kitab Muwatta. Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa ia berkata, seluruh istri Nabi SAW tidak mau menerima kedatangan seorang pun kepada mereka untuk menyusui ya, untuk menyusu. Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, "Kami pandang hal itu hanyalah suatu kemurahan yang diberikan oleh Nabi SAW untuk Salim semata. Yang jelas kebenaran ada di pihak Aisyah, karena illat, ya illat itu penyebab keharaman karena susuan adalah pembalutan tulang dan menumbuhkan daging. Sedangkan air susu ini dapat mewujudkan hal itu dalam perut siapapun, baik anak kecil maupun orang dewasa." Jadi khilaf di antara ulama di sini. Kalau seandainya ada anak yang diangkat ditinggalkan di rumah, dari kecil tidak sempat disusuin oleh ibu angkatnya, gitu kan? Bagaimana hukumnya supaya dia bisa jadi mahram? Dari hadis ini diambil 2 pendapat ulama. Yang pertama mengatakan, anak yang sudah dewasa ini boleh disusuin, tapi dengan cara susu itu diperah, dikasih ke dia di gelas, dan itu 5 kali menyusu sampai kenyang. Walaupun dia sudah dewasa, dikasih sampai dia kenyang, maka jadi mahram. Iya. Ya. Ini kalau kan ada ibu-ibu angkat itu, Bu. Dia punya anak angkat nih, misalnya anak pertamanya dia umur 1 bulan, dia ngangkat juga anak lain 2 bulan, baiklah. Setelah dewasa nih, ada anak lain 5 orang ke bawah, masih menyusui. Yang ini sudah balik, ini sudah 14-15 tahun, anak bayinya baru lahir, ada yang anak kelima misalnya. Dia lagi nyusuin, ada asinya. Kita berbicara kalau ada asinya, bukan kalau sudah nenek-nenek, maaf. Loh iya. Kita kan nangkap yang masih ada asinya. Ya itu berarti tetap tidak bisa. Karena syarat untuk menjadi mahram nyusuin. Kalau dia tidak ada susunya ya sudah, berarti tidak bisa mahram selamanya. dia boleh tetap menganggap anak angkat, tapi hukumnya hukum mahram seperti orang asing. Dia boleh tinggal di situ, tapi tidak boleh kalau berduaan. Hukum-hukum agama berlaku padanya. Ini kita bicara kalau seandainya dia masih punya asi. Dan contoh kasus kayak tadi, ini misalnya anak-anak diangkat ini masih bersama dengan anak pertamanya, tapi dia gak sempat susuin. Anak dia pada saat yang kelima, ini anak sudah balik nih, 14-15 tahun. Tapi dia sudah sayang, sudah seperti anak sendiri. Gimana solusinya dalam syariat? Maka dia boleh memberikan asinya, tapi di wadah. Ya, karena sudah dewasa, sudah bisa membedakan. Loh iya, ini butuh dijelasin. Karena kalau dalam agama, sedikit saja kita gak jelasin, bisa orang salah fahamin gitu kan. Dan salah faham ini bisa menyebar pemahaman hukum yang salah. Makanya diberikan di wadah, kata ulama, adalah kemudian dia minum sampai dia kenyang. Ya. 5 kali. Dalam hadis ini kan 5 kali susuan untuk dewasa ya. Kalau anak bayi tadi kan 1 kali kenyang. Kalau orang dewasa ini 5 kali gitu kan. Diberikan kemudian akan menjadi mahram. Akan menjadi mahram. Anak ini ya. Kalau dia mau jadi mahram, kalau tidak dia tidak kasih ASI gitu kan. Seperti itulah. Nah, ini pendapat yang pertama. Artinya anak kecil atau orang dewasa tetap masih bisa menjadi mahram dengan cara seperti tadi. Kalau anak kecil disusuin sekali sampai kenyang, kalau orang dewasa disusuin sampai 5 kali, tapi bedanya kalau yang sudah balik maka diberikan di wadah, diberikan di wadah. Karena memang dalam Islam diambil hikmah hukumnya adalah menyusui anak kandung pun disusui maksimal 2 tahun kan. Berarti anak di atas 2 tahun itu sudah tidak disodorkan lagi puting payudara gitu. Apalagi kalau orang yang anak angkat gitu kan. Itu hikmahnya di situ memahaminya. Makanya dia diberikan di wadah gitu. Diberikan di wadah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pernyataan yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan hukum Nabi SAW suruh tadi si sahabiat ini ya, si Sahla, Sahla istrinya Abi Hudzaifah gitu kan. Anak angkat ini namanya Salim. Salim ini dari kecil Sahla ini punya ASI tapi gak disusuin karena dia budak ya, dianggap budak, nanti bisa diperjualbelikan. Setelah dewasa Sahla sudah sayang sama Salim, dianggap seperti anak sendiri. Gimana hukumnya nih? Maka Nabi SAW kebetulan karena Sahla masih punya ASI, ada anak bayi baru lahir, maka Nabi SAW suruh meletakkan di wadah, kemudian diminumkan kepada Salim agar Salim bisa menjadi mahramnya. Kan gitu, bisa menjadi mahramnya. Dan itu memang pada saat itu Sahla ada anak bayinya yang memang dia masih punya ASI, dia masih punya ASI. Pendapat kedua ini mengatakan hukum ini khusus berlaku pada Salim saja. Tidak berlaku pada yang lainnya. Kan gitu. Ini pendapat kedua ya. Jadi ini pengkhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Salim. Bisa dilihat di footnote itu ada perkataan di sini. Aisyah berkata, yang tadi saya bacain footnote itu ya. Ya, kami pandang, lihat enggak? 4 baris dari bawah. Ya. Kami pandang hal ini hanyalah suatu kemurahan yang diberikan oleh Nabi SAW untuk Salim semata. Maksudnya adalah, ini pernyataan yang disampaikan oleh ya, istri-istri Nabi, Ummu Salamah berkata. Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa ia berkata seluruh istri Nabi SAW tidak mau menerima kedatangan seorang pun kepada mereka untuk menyusu. Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, kami pandang. Pendapat Ummu Salamah mengatakan kami pandang hal ini hanyalah suatu kemurahan yang diberikan oleh Nabi SAW untuk Salim semata. Yang jelas kata beliau, penulis bilang, kebenaran menurut penulis buku ini, kebenaran adalah pada pendapat Aisyah. Aisyah mengatakan ini tidak bukan khusus untuk Salim, semuanya bisa. Tapi tinggal pemberian dalam bentuk wadah, gitu kan? Ini pendapat tentunya. Ada dua pendapat. Saya pribadi tentu tidak bisa condong dengan salah satunya karena memang mereka punya istidlal, ya, punya dalil. Maka kita lihatkan, kita sesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Yang jelas ada pendapat kalau ibu melihat anak angkatnya ini sudah sangat disayang seperti anak sendiri, kan gitu. Ada kadang-kadang juga kejadian kasus ya, seperti misal ibu ada satu wanita melahirkan nih, ada anak kandungnya, ada anak angkat, misal anak kerabatnya dititipin, ya. Lalu disusuin lah sama dia anak kandungnya ini nggak disusuin, dibiarin berkembang. Berjalan waktu anaknya mati, anak kandungnya meninggal dunia. dia enggak punya anak lagi. Enggak bisa lagi hamil misalnya. Dengan hikmah Allah enggak ada anak. Maka satu-satunya anak yang bisa dia besarkan sekarang anak titipan tadi, anak angkat. Dia cobalah besarkan anak tersebut sampai seperti anaknya sendiri, sekarang sudah balik. Gimana solusinya? Ya solusinya kayak tadi, gitu kan. Bagaimana dia bisa kalau Allah dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala dia bisa ya bisa punya asi lagi, dia hamil, menyusui, dia bisa anak ini supaya tidak lepas dari dia. Maka pada saat dia punya asi dia bisa susuin anak yang sudah diangkat. Itu kalau dia mau jadi mahram ya. Tapi kalau enggak ya tidak ada masalah. Kita bicara sekarang kalau mau dijadikan sebagai mahram. Nah, Allah alam ini pendapat, mudah-mudahan saja Allah SWT memudahkan di tengah-tengah muslimin untuk lebih memahami hukum ini. Yang jelas saya sudah angkat dua pendapat ini dan kita lihat sesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Selanjutnya 1161. Wa anha anna aflah akha abil Quais jaa yasta'dhinu 'alayha ba'da al-hijab qalat fa abaitu an adhina lah. Ya. Falamma jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbarathu. Ya. Itu perlu diperbaikin jadi sebentar itu fa abaitu an adhina lah. Lihat enggak? Itu kan an adzana ya. Ya, itu zalnya bukan fathah tapi kasrah. Adzina. Ya. Adzina lahu. Ya. Adzin itu artinya mengizinkan. Terus itu juga diperbaiki, falamma jaa Rasulullah SAW akhbarathu. Akhbarathu. Jadi taknya itu pakai sukun bukan pakai dhamma. Akhbarathu. Akhbarathu billati sana. Maaf. Itu sudah betul tadi. Sebentar. Akhbartuhu billati sana'tuhu. Itu betul. Jangan diubah ya. Akhbartuhu billati sana'tuhu. Fa'amarani an adhina. Ini sama. An adhina diubah. Adhina lahu alayya. Wa qala innahu ammuka. Muttafaqun alayh. Dari dia, maksudnya dari siapa? Aisyah radhiyallahu anha, bahwa suatu ketika Aflah, saudara Abu Qubais, datang meminta izin untuk bertemu dengannya, dengan Aisyah, setelah ada perintah hijab. Ya, dia ingin masuk bertemu dengan Aisyah setelah turun hijab, yang bukan mahram tidak boleh, tidak pakai jilbab dan tidak boleh ada berdua. Aisyah berkata, aku tidak mengizinkannya. Ketika Rasulullah SAW datang, aku beritahukan apa yang telah aku lakukan. Lalu beliau menyuruhku untuk mengizinkannya seraya bersabda, sesungguhnya dia adalah pamanmu sepenyusuan. Ya. Muttafaqun alaih. Jadi ternyata di sini hadis ini menjelaskan kepada kita, ayahnya Abu Bakar dulu pernah satu susu dengan si Abi Qubais nih. Ya. Satu susu dengan Abi Qubais. Iya, jadi Abu Bakar sama Abi Qubais saudara sesusu. Abu Bakar punya anak Aisyah. Si Abi Qubais ini, si Aflah ini yang pernah satu susu dengan saudaranya dia Abi Qubais yang susu dengan Abu Bakar, otomatis ini kan saudara susu semua nih. Abu Bakar sama Abi Qubais sama Aflah adiknya. Aflah ini mau ketemu sama Aisyah. Gitu kan? Orang lain ini, tapi satu susu dengan ayahnya Abu Bakar. Maka Aisyah tidak izinkan, dianggap bukan mahram. Waktu Nabi SAW dengar, Nabi tahu ceritanya, Nabi mengatakan izinkan, dia pamanmu sepenyusuan, karena dia adalah saudara susu ayahmu. Jadi ini pun masuk dalam masalah mahram. Saudara susunya ayah tetap menjadi mahram kepada anaknya si, misal si A sama si B, saudara susu laki-laki sama laki-laki. Si A menikah punya anak perempuan, tetap mahramnya si B. A sama B saudara susuan laki-laki sama-sama. Lalu si A menikah punya anak perempuan. Anak perempuannya saudara mahramnya si B. Karena B ini saudara sepupu ayahnya, saudara sesusuan ayahnya. Ya, jadi mahram itu bukan hanya kepada dia tapi kepada anak-anaknya juga. Jadi berlaku seperti berlakunya mahram saudara. Berlaku. Jadi ini rentetan hukumnya sangat besar, sangat luas ya. Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi dengan hadis-hadis setelahnya. 1162 wa anha radhiyallahu anha qalat kana fi ma unzila minal Qur'an ashru radha'atin ma'lumatin yuharramna thumma nusikhna bi khamsin ma'lumat fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya fi ma yuqra' minal Qur'an rawahu Muslim. Dia telah berkata, maksudnya Aisyah juga radhiyallahu anha, yang diharamkan Al-Qur'an ialah 10 penyusuan yang dikenal. Jadi di awal-awal Islam itu harus 10 kali nyusu baru mahram. Kemudian dihapus ayat itu dengan 5 penyusuan tertentu. Dan Rasulullah SAW wafat ketika keadaan masih tetap sebagaimana Al-Qur'an yang dibacakan ya, yang tentang 5 kali menyusui tadi. Kalau anak angkat kemudian mau dijadikan mahram maka 5 kali susu gitu. Nabi SAW meninggal dengan hukum itu, artinya tidak ada perubahan sampai Al-Quran sempurna. Kita lihat footnote-nya, riwayat Imam Muslim nomor 1. Dengan keterangan itu, Aisyah ingin menjelaskan bahwa penasakhan, nasakh itu penghapusan ya. Kalau dalam istilah Al-Quran, nasikh dan mansukh. Nasikh itu ayat-ayat yang menghapus dan mansukh ayat-ayat yang dihapus. Jadi ada di dalam Islam, di awal-awal Islam ada ayat-ayat yang turun berlaku hanya beberapa waktu saja. Setelah itu terhapus. Seperti kasus bolehnya di awal-awal Islam orang sholat masih mabuk. Di awal-awal Islam turun, setelah itu ayat menghapus ayat tersebut dengan tidak bolehnya sama sekali mabuk di sholat atau di luar sholat misalnya. Nah ini termasuk ayat-ayat yang turun. Seperti itulah. Di awalnya turun 10 kali menyusui, sekarang 5 kali. Jadi dengan keterangan itu Aisyah radhiyallahu anha ingin menjelaskan bahwa penasakhan itu terjadi dalam waktu dekat menjelang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebagian orang yang belum mengetahui adanya nasakh, adanya penghapusan nasakh itu akan membacanya menurut tulisan yang pertama, seakan-akan mereka belum tahu, mereka mengira masih 10 kali susuin sampai kenyang baru bisa mahram. Tapi yang benar adalah tinggal 5 kali saja. Selanjutnya 1163 wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam urida ala ibnati Hamzah faqala innaha la tahillu li innaha ibnatu akhi min ar-radha'a wa yahrumu min ar-radha'ati ma yahrumu min an-nasab muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya dia menginginkan agar Nabi SAW menikahi putrinya Hamzah. Hamzah adalah paman Nabi SAW. Beliau bersabda, dia tidak halal untukku, tidak bisa saya nikah sama anaknya Hamzah, sepupu tapi tidak bisa nikah. Dia adalah putri saudaraku sepenyusuan, dan apa yang diharamkan karena nasab keturunan juga diharamkan karena penyusuan. Jadi gak bisa, karena dulu saya pernah berhubungan dengan masalah nyusui ini sama orang ini, sepupu saya yang perempuan ini. Jadi saya gak bisa nikah dengan dia. Jadi kalau misalnya ibu nyusuin anak saudara kandungnya, anak saudari kandungnya, ibu misalnya, iya ponakan, ibu susuin ponakan gitu kan. Dengan menyusui ponakan itu, misalnya ponakan kita laki-laki, disusuin sampai kenyang tadi, anaknya ibu perempuan, nah ini sudah gak bisa nikah gitu kan. Itu yang dimaksud. Nabi SAW tidak bisa nikah dengan putrinya Hamzah karena saudara sesusuan tadi itu. Dan di sini yang jadi yang ingin kita titik beratkan, perhatikan sabda Nabi SAW, dan apa yang diharamkan karena nasab, karena keturunan, juga diharamkan karena penyusuan. Jadi enggak boleh lagi nikah dan mahram, gitu kan? Dan mahram. Hadis selanjutnya 1164 wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuharrimu min ar-radha' illa ma fataqa al-am'a wa kana qabla al-kitam Rawahu Tirmidzi wa sahihahu wa sahahahu huwa wal Hakim. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda tidak haram karena penyusuan kecuali yang membekas di perut, yaitu sebelum anak itu disapi. Riwayat Imam Tirmidzi, hadis sahih menurutnya dan juga Hakim. Maksudnya yang dimaksud dengan berbekas di perut ini adalah kenyang, ya, sampai dia kenyang. Karena kembali kepada hadis pertama tadi di bab kita, itu tidak diharamkan dengan satu atau dua kali isapan saja. Selanjutnya 1165, Wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqal, la radha'a illa fil haulaini, rawahu Dharqutni wa Ibnu Adi marfu'an wa mauqufan wa rajjahahu al mauquf. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak ada penyusuan kecuali dalam 2 tahun. Hadis marfu', maksudnya tidak ada penyusuan melebihi 2 tahun, ya. Jadi maksimal adalah 2 tahun. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Hadis ini marfu'. Marfu' sudah saya jelaskan, diangkat langsung ke Nabi SAW tanpa melalui sahabat, ya. Dan ada juga yang mengatakan mauquf. Mauquf maksudnya cuma sampai kepada sahabat, tidak disebutkan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan Darul Qutni dan Ibnu Adi. Namun mereka lebih menilainya mauquf. Maksudnya cuma sampai sahabat, Ibnu Abbas saja. Ibnu Abbas tidak menyebutkan nama Nabi. Kalau ada riwayat hadis cuma sampai ke sahabat, kayak gini misalnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ya, tidak disebutkan, tidak ada Rasulullah SAW bersabda, enggak ada. Cuma sampai sahabat namanya mauquf. Hanya sampai ke Nabi, hanya sampai ke sahabat saja. Tentu hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita ambil pelajaran darinya, batas maksimal menyusui adalah 2 tahun. Selebih daripada itu harusnya diberhentikan, ya. Ada orang subhanallah usianya sampai 4 tahun, 5 tahun, ini enggak boleh, gitu kan. Ini harus ditinggalkan, dicari jalan untuk ditinggalkan, ya. Baik, 1166. Enggak usah dibayangkan kalau kita jelasin. Tiba-tiba berkerut membayangkan, enggak usah dibayangkan. Kebiasaan ibu-ibu. Apalagi sekarang Masya Allah sudah banyak yang sepuh. Udah selesai itu masanya dulu. Ini kan hukum agama kita bicara. Ini berkerut seakan-akan masih bisa menyusui sekarang. Jangan tersinggung, ya. Baik. 1166, Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la radha illa ma, ya, la radha illa ma anshad al-azm wa ambat al-lahm. Akhrajahu Abu Daud. Dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada penyusuan kecuali yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Riwayat Abu Daud. Jadi memang betul-betul harus susu itu masuk kenyang. Kan kalau bayi kenyang itu nyebar kan ASI itu, sehingga akhirnya masuk ke tulang sebagian, masuk ke daging sebagian, maka itu baru dianggap, ya, penyusuan yang bisa menjadi mahram. Selain daripada itu tidak dihitung. Ini semua hadis-hadis tentunya menguatkan bahasan-bahasan kita tadi. 1167 juga hampir sama. Wa an Ubbah bin Harith annahu tazawwaja amma Yahya binti Abi Ihab. فجاءت امرأة فقالت لقد أرضعتكما فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد كيل ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره. أخرجه البخاري. Dari Uqbah bin Harith bahwa ia telah menikah dengan Ummu Yahya binti Abi Lahab. Lalu datanglah seorang perempuan dan berkata, aku telah menyusui kalian berdua. Kemudian ia bertanya kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, bagaimana lagi, sudah ada yang mengatakannya. Lalu Uqbah menceraikannya dan wanita itu kawin dengan laki-laki lain. Riwayat Imam Bukhari. Jadi walaupun sudah menikah, sampai keluar dari hadis ini, ulama mengatakan walaupun sudah kumpul, sudah punya anak, ternyata baru ketahuan saudara susuan, harus cerai. Gak mungkin dilanjutin rumah tangganya. Ya? Loh, gak ada istilah cinta, ini saudara gimana? Makanya Nabi bilang dalam hadis ini, bagaimana lagi sudah ada yang mengatakan, gitu kan? Gak bisa. Kalau dilanjutkan haram. Saudara seperti sama saudarinya. Gimana caranya? Gak bisa lagi. Ya, makanya pentingnya, sebentar maaf, makanya pentingnya harus tahu tuh tadi saya bilang, datanya siapa yang kasih ASI nih. Ini semua tadi kita jelasin itu karena supaya jangan sampai orang lepas kena hukum ini nih. Karena sampai pada tingkat kalau sudah nikah pun harus terceraikan. Karena itu lain, itu sudah karena tidak ketidaktahuan, gitu kan? Itu lain, itu tetap jalan saja. Dan itu penisbatan namanya, ya penisbatan nama seperti tadi, dia tidak dinisbatkan nama kepada si laki-laki, tapi penisbatan nama dicarikan nama, gitu kan? Ya? Ya ini hukum syar'i. Kalau masalah artinya kita bicara masalah hukum, Bu. Hukumnya harus begitu. Jadi memang harus lebih hati-hati. Makanya dari awal nih, kan pernah saya bilang ya, seperti kasus misalnya gini, Bu. Pekahnya ibu harus hati-hati menerima sperma laki-laki misalnya. Saya pernah jelasin di awal bab nikah dulu. Karena setetes sperma saja laki-laki yang salah nih, misalnya orangnya jahat, akhlaknya tidak baik, itu sudah cukup kalau ibu hamil. Ini anak ternisbatkan ke laki-laki itu abadi. Abadi, gak bisa diganti. Mau dia penjahat, mau dia peminum minuman keras, pokoknya dia ayahnya. Ini bahaya sekali kan gitu. Sama juga laki-laki, sembarangan dia meneteskan spermanya di rahim perempuan itu, seburuk apapun akan ternisbatkan ibunya abadi. Gak bisa diubah. Makanya hati-hati sekali dalam masalah-masalah seperti itu. Itu sudah dengan sabda Nabi SAW, takhayyaru linutafikum, hati-hati meletakkan benih kalian atau menerima benih dari seseorang. Ini hati-hati sekali karena memang berbahaya. Sama kasus tadi memberikan ASI itu, gak boleh main-main nih. Kan sebenarnya tinggal kejelian ya. Kalau dia jeli, dia gak sembarangan nyusuin orang, maka tentu saja akan terjaga ya, ya. Sudah jangan dibayangin. Oh, kasus pribadi. Pokoknya yang jelas dalam Islam, ibu boleh menyusuin tapi harus jelas datanya. Itu saja intinya. Maula itu kalau budak. Kan tadi salim itu budak. Hamba sahaya. Kan hamba sahaya bisa diperjualbelikan. Saya pernah jelasin kan hukumnya. Nah kalau misalnya ibu dapat budak. Misalnya di pasar nih. Di pasar budak ada penjualan budak dan masih kecil. Mungkin bayi. Ada orang ini budak. Enggak jelas nih anaknya siapa. Kalau ibu mau beli, ibu beli misalnya, kan gitu. Maka itu kan nanti kalau ibu bebasin, ibu mengatakan, udah anak ini saya bebasin dari keterbudakan. Kan ada istilah maula. Maula itu istilah digunakan bagi seorang budak yang dibebaskan oleh tuannya. Jadi misal gini, ibu beli seorang budak bernama Ahmad misalnya. Terus ibu bilang, saya bebasin kamu Ahi Ahmad dari keterbudakan. Maka misalnya nama ibu Fatima misalnya, maka dikatakan Ahmad Maula Fatima. Karena si Fatima ini bebasin dia dari keterbudakan. Maula ini punya hukum sendiri ya, pernah kita jelasin, ada hukum warisan. Jadi kalau sampai si Ahmad jadi kaya raya, terus dia meninggal, Fatima masih hidup, ibunya tadi, tuannya yang bebasin dia, maka Fatima masuk dalam salah satu penerima warisan. Karena ada istilah maula. Nanti dalam Islam kan bisa ya kita bebasin budak. Ya, ini ada istilah maula. Dan ini hanya kalau tuannya bebasin ya. Kalau si budak yang melakukan mukatabah, masih ingat ada istilah mukatib. Mukatib itu budak bilang sama tuannya, tuan saya mau bebas. Gimana syaratnya? Kata tuannya, kamu bayar kepada saya 100 juta misalnya. Baiklah, kata budaknya, negosiasi. Saya akan bayar 10 juta per bulan, bisa? Dia bilang bisa. Baiklah, 10 bulan bebas. Ini namanya mukatib. Maka kalau ada budak yang minta begini, ibu harus bisa menerima. Terima dia supaya dia bisa bebas. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW juga, tiga orang yang pasti Allah berikan rezeki. Yang pertama mukatib. Budak yang mau bebasin diri dan dia tebus dirinya, Allah pasti kasih rezeki. Yang kedua mujahid. Yang ketiga orang menikah karena takut terjerumus pada yang haram. Allah pasti akan berikan kepada mereka rezeki, dijamin. Tapi satu adalah mukatib. Itu istilah maula. Ya. Baik. Yang jelas di sini, kalau terjadi pernikahan dan ternyata ketahuan saudara sesusu, harus pisah. Cerai. Itu hukum syar'i. Bagaimana ya, itu enggak usah dibahas lagi. Bagaimananya hukum syar'inya harus di-cut sampai di situ. Enggak boleh lagi dilanjutin. Makanya harus hati-hati. Yang mau memberikan ASI gak boleh sembarangan, harus jelas datanya dan tahu siapa anak yang disusuin, dan orang yang disusuin juga tahu siapa ibu yang menyusuinya. Baik, hadis terakhir dalam bab kita ini, setelah itu silakan kalau ada yang mau bertanya ya. 1168 wa an Ziyad as-Sahmi qala nah Rasulullah SAW an tustarda al-hamqa akhraja Abu Dawud wa huwa mursal wa laysa li Ziyadin suhba. Dari Ziyad as-Sahmi bahwa Rasulullah SAW melarang menyusui dari perempuan-perempuan yang bodoh. Ya, ini maksudnya bodoh ini sebenarnya lebih kena kepada gila, ada kelainan jiwa. Ya. Jadi maksudnya masuk ke situ ya. Riwayat Abu Dawud, hadis tersebut mursal sebab Ziyad bukan termasuk seorang sahabat. Tapi hadis ini masih diperselisihkan oleh para ulama ya. Diselisihkan para ulama, cuman maknanya diambil oleh para ulama fikih karena di sini Ziyad As-Sahmi ini setelah ditelusurin ternyata bukan sahabat. Tidak masuk dalam salah satu kandidat, tidak masuk dalam satu sahabat. Jadi kalau ada orang meriwayatkan begini misalnya dari Ziyad As-Sahmi bahwasanya Rasulullah melarang, tapi dia bukan sahabat. Nah ini jalurnya kayak terputus. Berarti ada seseorang yang dia terima ilmu hadis darinya riwayat ini, tapi nggak disebutin siapa itu. Gitu kan. Cuman di sini Abu Dawud mengangkatnya dan para ulama fikih memegangi makna hadis ini. Dikarenakan, gitu kan, secara penelitian sekarang, terutama di zaman sekarang, memang terbukti ya, wanita yang memiliki kelainan jiwa, gitu kan, permasalahan-permasalahan atau mungkin penyakit menular itu dianjurkan malah walaupun dia ibu kandungnya itu dianjurkan kalau ada efek buruk dia gila tadi dia nggak dianjurkan keluarganya memang memisahkan dengan bayinya, dia tidak jusuin. Tapi mungkin pada hal-hal tertentu dipertemukan dan segala, karena itu bisa berbahaya, ASI bisa mentransfer karakter tadi, juga bisa mungkin dia bahayakan bayinya. Kalau orang gila kan bisa bahayakan bayinya, mungkin dia bisa cekik, mungkin dia bisa bunuh, mungkin macam-macam, gitu kan. Seperti itulah. Jadi tentu dengan hikmah-hikmah yang sangat besar yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allahu a'lam, ini bahasan kita, silakan kalau ada yang punya pertanyaan. Ya, silakan. Kenapa saya enggak ada? Saya enggak dengar. Kak, pelan-pelan, Bu. Kenapa? Pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi kalau itu yang disusuin anak laki-laki, apakah berlaku untuk kalau yang disusuin itu anak perempuan, Ustaz? Anak perempuan suaminya. Sama, Bu. Sama ya. Kalau seorang wanita menyusui anak perempuan, apakah jadi mahram buat suaminya si ibu itu? Iya, karena sudah hukum anak. Kalau anak laki-laki mahram buat si ibu, anak perempuan mahram buat suaminya ya. Dan bukan cuma itu, anak perempuan yang disusuin bukan cuma mahram buat suaminya, mahram buat saudara-saudaranya si ibu ini, saudara-saudaranya ini, jadi seperti pamannya. Saudara ibu itu, misalnya ibu itu punya saudara 3 laki-laki, itu jadi mahram semua, nggak boleh nikah sama saudara-saudara ibu itu, karena sudah ada penyusui. Gitu. Terima kasih, ya, ada lagi? Iya, istilah kan mahram. Mahram kan dari kata-kata haram. Mahram kan itu dari kata-kata haram, artinya terlarang. Jadi maksudnya jadi haram itu, jadi haram artinya haram menikah. Itu maksudnya. Jadi tetap betul maknanya. Enggak, karena dalam bahasa Arab misalnya dari kata-kata harama yahrumu artinya terharamkan, gitu kan? Fahuwa mahramun, maka dia orang yang terharamkan. Seperti itulah. Jadi memang maknanya bisa. Supaya dia jadi haram buat kamu, maksudnya supaya dia jadi haram untuk menikah denganmu. Itu maknanya. Silakan Bu, tadi di sini sebentar. Jadi yang bertanya yang pegang mic ya. Nasib, yang di sana berarti harus nunggu micnya antri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana kalau yang bayi yang didonorkan itu apakah harus anak dari seorang muslim atau boleh yang non muslim? Enggak masalah, tidak masalah. Bayi yang disusuin muslim atau non muslim tidak ada masalah. Nabi SAW disusui oleh Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah waktu itu belum mengenal iman, tidak ada. Kemudian ada anaknya Halimah, perempuan. Waktu ketemu dengan Nabi SAW, setelah Nabi itu jadi Nabi, dan perempuan itu masih dalam keadaan menyembah berhala di pedalaman suku Sa'diyah. Waktu ketemu Nabi SAW mengetahui ini adalah saudari susu saya, dan sempat masuk dalam tawanan, dibebasin oleh Nabi SAW. Jadi gak ada masalah gitu kan. Kalau kebalikannya gimana? Kenapa? Kalau kebalikannya, jadi bayinya anak muslim. Enggak masalah. Kan tadi Nabi disusui oleh Halimah Sa'diyah. Halimah bukan orang muslim, tidak ada masalah. Cuma tentu yang penting sekarang yang diprioritaskan adalah masalah fisik, kejiwaan, itu yang diprioritaskan. Masalah ibu susunya itu muslim atau non muslim itu tidak ada masalah. Itu bukan hal yang disorotin dalam syariat. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pada saat kalau kita memberikan air susu untuk anak yang lainnya, apakah harus izin dengan suami kita? Yang kedua, kalau anak kita mendapat susu dari ibu yang lain, apakah kita juga harus beritahu ke suami kita? Itu. Kemudian Sebentar. Jangan tumpuk-tumpuk, Bu. Saya jawab dulu. Sebentar, boleh bertanya setelah itu. Sekarang kalau seorang wanita ingin menyusui bayi lain, perlu izin sama suami enggak? Atau anak kita mau disusui oleh wanita lain, boleh izin, perlu izin sama suami enggak? Jawabannya iya. Harus disampaikan, karena ada hukum mahram. Kalau ibu nyusuin anak perempuan, itu jadi mahramnya suami itu. Kan ada hubungan hukum sama dia, harus disampaikan. Karena itu jadi mahram, jadi anak ibu sama suami. Begitu juga kalau anak kita disusuin sama orang lain, harus kita sampaikan. Karena memang itu nanti ibu yang nyusuin anak kita itu akan jadi ibu yang menyusuin itu kepada anak kita, kepada suami, itu suami harus tahu ternyata ini mahramnya anak saya. Jadi memang harus izin. Sebagai disampaikan. Jadi itu dibicarakan dengan cara baik, tentunya dimusyawarakan dengan cara baik itu. Mana mic-nya nih? Di tangan siapa? Ah, silakan. Iya, ada seorang ibu itu mau menyusui dua anak. Dua anak ini setelah besar dia menikah. Nah, yang Ustaz katakan di situ kan mereka setelah punya anak-anak ini mahram. Nah, itu sampai seberapa jauh bisa dikatakan mahram? Apa sampai ke bawah-bawahnya gimana, Ustaz? Seberapa turunan yang bisa dikatakan mahram? Jadi seperti ibu sama saudaranya ibu. Ibu punya saudari nih. Masing-masing punya anak. Ibu sama ponakan mahram. Tetapi kalau dia nikah, si ponakan nikah, suaminya bukan mahram. Misal kalau dia masih punya anak, ya anak itu masih dihitung seperti cucu, masih berhukum. Jadi apa yang berlaku pada jalur nasab berlaku pada jalur penyusuan, sama persis. Kalau mau dikatakan itu sejauh mana, ya ini tetap berlaku seperti jalur nasab. Kenapa? Iya, nasab itu maksudnya ahli waris, tapi mereka tidak terima warisan ya. Bedanya di situ. Saudara penyusuan tidak terima warisan, tapi yang berlaku hanya hukum mahramnya, hukum haram menikah. Warisan tidak. Mana mic-nya nih? Oh iya. Jadi kalau ada kakak beradik laki-laki punya anak satu, namanya laki-laki perempuan, terus si sang istri saling menyusukan bukan? Cuma pada lo yang satu air susunya kan sudah. Jadi gini, kalaupun salah satunya saja menyusui sudah cukup jadi mahram. Tapi untuk ibunya gimana? Ibu yang tidak punya air susu kebaik laki-laki itu jatuh mahram nggak? Kalau anaknya memang mahram. berlaku pada yang berlaku yang diharamkan dari nasab terharamkan. Sekarang si anak laki-laki tadi setelah disusuin, misal si anak ibu A dan ibu B ya, ibu A tidak punya ASI, ibu B punya ASI kan gitu. Ibu A punya anak laki-laki, ibu B punya anak perempuan, gitu kan? Baik. Si ibu A ini tidak bisa menyusui, anak laki-laki disusui oleh ibu B, maka otomatis anaknya dia yang laki-laki mahramnya anaknya si ibu B, gitu kan? Hukumnya anak laki-laki ini kepada wanita siapa yang ditanyain? Yang tidak punya air susu itu. Yang tidak punya susu yang punya anak perempuan. Ya tetap aja. Yang tidak punya air susu punya anak perempuan. Tetap Bu, karena kalau anak sudah jadi hukum saudara sesusu, maka semua mahramnya saudara susunya mahram dia. Semua mahram saudara susunya mahram dia. Berlaku apa yang berlaku pada nasab. Saya punya saudara susu nih, saudari susu. Saya gak boleh nikah sama dia. Semua mahramnya dia, mahram saya. Hukumnya begitu. Sama-sama perempuan misalnya, sama-sama laki-laki. Mahramnya dia yang mahram saya. Tantenya dia, saudari ibunya. Ya jadi mahram saya juga. Iya. Didekatin Bu. Ibu sambung maksudnya ibu tiri. Ibu tirinya masih punya orang tua, masih punya bapak. Itu mahal enggak bagi anak tiri? Coba ulangin gimana? Jadi seseorang perempuan punya ibu tiri. Ibu tirinya masih punya bapak. Anak perempuan ini bermahal enggak dengan bapaknya ibu tiri itu? Iya, ya, sebentar. Ibu tiri ini seperti apa dulu jalurnya? Jadi gini, kalau ada kasus laki-laki punya dua orang istri, misal, pada saat dia punya si salah satu dari perempuan ini punya anak, sudah punya anak, begitu maksudnya? Sudah punya anak, apakah berlaku pada mertua ayahnya? Anak dari si ibu yang sudah janda, gitu ya, dari suami lain. Mertuanya mahram. Jadi karena mahram ayahnya, mahram dia. Itu kan mahram ayahnya, mahram anaknya. Sama. Yang berlaku pada orang tua berlaku pada anaknya di situ. Ada lagi? Sudah enggak ada. Alhamdulillah. Dia sudah paham semua. Ini di sub depan ini daripada bisik-bisikan laporin aja ke sini. La ilaha illallah. Pertanyaan yang tidak perlu ditanya. Tergantung gemuk kurusnya Bu. Kalau dia gemuk dia minum banyak, kalau dia kurus dia minum sedikit. Habis gimana? Masa kita harus tahu seberapa dia? Ibu sekarang kalau minum, ibu tahu dari mana kalau ibu makan, ibu tahu dari mana kalau ibu kenyang. Ibu kan yang tahu. Enggak mungkin ibu sebelah yang tahu. Dia sudah tahu. Oh ya saya kenyang, ya sudah. Ini sih terlalu detail. Loh itu resikonya. Loh kalau mau jadi mahram. Ya sudah. Ini masalah gak ada sebenarnya, tapi dibuat. Gak ada masalah. Tidak sedang dihadapi dan tidak ada di masyarakat. Ya sudah, tidak pernah ada, gak usah ditanya Bu. Gimana? Ini kalau ada begitu hukumnya. Udahlah. Gini Bu ya, ini kata penutup saya. Coba jangan lahirkan masalah baru dalam hidup. Cukupkan. Begini maksud saya. Jadi sebentar, sabar, sabar. Kalau kita sedang tidak menghadapi sebuah masalah, kita hadapin apa yang sedang kita hadapin. Itu saja, cukup situ. Banyak orang gini, Bu, sibuk setiap hari. Sebentar, sabar, sabar. Kalau kita bentrok gak bakal ada jawaban. Dengar dulu. Sekarang gini, ada orang subhanallah dia punya masalah banyak sebenarnya, tapi setiap hari seperti pahlawan. Gak apa-apa kalau kau punya masalah ceritain ke saya saja. Nampung lagi temannya punya gitu kan. Seakan-akan ini gak perlu. Udahlah, hadapin masalah kita sendiri. Ini kalau ada kasus, kita punya ilmunya jawab. Kalau tidak punya ilmu gak usah jawab. Gak usah dikorek-korek kemana-mana nih. Nanti jadi rumit sendiri. Ini sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya anak itu mau jadi mahram setelah balik? Ini kadar ukur kenyangnya dari mana? Coba. Ya saya jawab tadi Ibu Dina, saya bilang ya tergantung gemuk kurusnya. Kalau dia sendiri yang kasih jawaban. Yang penting si anak itu pada saat dia minum dia rasa kenyang, dia yang tahu. Tadi kan saya bilang Ibu Dina tahu kapan kenyang, sudah tahu kan? Gak mungkin teman yang sebelah tahu. Kadang-kadang ada orang makan setengah piring sudah kenyang. Orang kalau minum beda dengan makan ya. Minum itu lebih cepat mengenyangkan. Kita minum 3 gelas air itu sudah kayak kembung perut ya. Kan gitu. Beda dengan makan. Nah, ada aja nih. Ada aja nih. Sudahlah. Sampai sini saja cukup. Ada aja dikorek-korek. Yang jelas tergantung. Kalau dia sudah rasa kenyang ya sudah dia yang kasih jawaban. Tadi pertanyaan lagi apa? Bagaimana kalau seandainya pas sekali minum terus hasilnya habis? Coba bayang. Pertanyaannya aneh-aneh. Yang tidak jadi mahram lah. Baik, sampai sini insyaallah kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga majelis kita diberkahi oleh Allah SWT. Dan semua yang sakit disembuhkan penyakitnya. Semua yang pernah berbuat dosa dimaafkan dan diampuni oleh Allah SWT. Semua yang terlilit utang dilunasi utangnya. Dan seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada sedang tertindas, Allah keluarkan mereka dari permasalahan mereka. Dan terima para syuhada mereka. Dan kokohkan telapak kaki mereka. Dan juga muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah satukan kita di surga Firdausnya tanpa hisab. Semoga Ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kembali lagi saya sebelum kafaratul majlis mengingatkan kalau ibu-ibu dan bapak sekalian yang mau, maaf bapak-bapak tadi di belakang sempat beberapa orang saja saya tidak sempat sebutkan. Kalau ada yang mau dengarkan ceramah di Play Store sudah bisa masuk ke Play Store itu di Android, tinggal ketik Khalid Basalamah, ada KHB warna hijau, tinggal diklik gratis, insya Allah bisa didengarkan ceramah-ceramah. Walaupun belum selengkap di YouTube ya, belum selengkap juga di web, tapi insya Allah sudah ada. Kemudian bagi Bapak Ibu yang berminat untuk ikut program-program sosial tetap berjalan. Tanah wakaf masih banyak dan sekarang kita lagi fokus ke dua kegiatan. Yang pertama itu menyebarkan mukenah dan sarung di beberapa wilayah yang sedang butuh. Kalau yang kemarin itu di daerah Banyumas ya, ada pembagian memang di situ cukup banyak saudara kita muslim yang membutuhkan. Dan juga ada di daerah Sulawesi Tenggara di Kendari tepatnya, ada kemarin 10 orang orang dari Bali, dari Hindu mau masuk Islam, dan pada saat mereka masuk Islam itu diboikot oleh keluarganya sehingga tidak ada satu lembar pun pakaian yang mereka bawa, tapi mereka tetap kokoh untuk masuk Islam. Dan kemarin kita sudah anggarkan minimal per orang kita siapin 500 ribu untuk pakaian, jadi butuh 5 juta rupiah. Dan ini baru kemarin. Kalau ada yang mau ikut silahkan. Tentu kita targetnya 500 sampai 1 juta setengah per orang. Mudah-mudahan bisa kita penuhi kebutuhan mereka karena mereka membutuhkan pakaian sholat sebenarnya, dengan pakaian sehari-hari dan ingin tinggal di masjid di sana. Ini program yang pertama. Program yang kedua, pembangunan masjid. Sekarang kita punya beberapa lokasi yang akan dibangun masjid dan minimal ukuran itu maksimal ukuran 15x15. 15x15 meter dan per meternya ada 3 juta setengah ya. Kalau ada Bapak Ibu yang mau ikut silakan tinggal hubungin saya, nanti transfer uangnya saya akan berikan kuitansi bukti penerimaannya untuk bisa kita bangun masjid itu. Jadi ada beberapa masjid, nanti saya bisa kirimin di WhatsApp foto-fotonya kalau berminat untuk dikirim gitu kan. Tapi yang jelas sekarang ada 5 masjid yang butuh untuk ada renovasi, ada bangun total. Ada bangun total. Nanti akan saya berikan data-datanya bagi yang berminat insya Allah. Yang jelas per meter persegi kita anggarkan 3 juta setengah. Mungkin begitu dulu, mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.